Dan ngomong dong. Gak iru nih. Begini. Lah memangnya ini gak ngomong sih. Ngomong yang gede mulut. Saya takut keliru alamatnya betul di sini. Betul di sini tuh. Mana? Tuh saya kenalin ada pohon duit. Itu benar. Mana yang mana sih? Ini pohon apa? Oh yang merah-merah itu. Oh itu gak ada orang rambutnya. Itu pohon rambutan kok pohon duit. Mutu ngawur. Gak ngerti mbak nih. Ngawur. Ini pohon apa nih? Pohon rambutan. Pohon duit. Kok bisa pohon duit? Nggak jual coba kalau nggak jadi duit. Nanti dulu. Bener ngomong aja. Sama kaum gitu. Tahan dulu tangan tuh bentar. Kan bagaimana yang tahan? Bagaimana aja. Permisi. Permisi. Dulu. Makan gue minta apa? Mulut dibuka dong pak. Nah, ini enggak. Ini memangnya enggak dibuka mulutnya? Mulutnya kecil, badan gede, mulut kecil. Orang sama orang tua, udah ngerepotin orang tua marah-marah terus. Ya mbak, kapan lagi mau nolong adik? Iya, kalau enggak adik sayang kemana saya tolong? Iya. Aku mau ngomong. Permisi. Assalamualaikum. Permisi, ini rumahnya. Ini rumahnya si kemarin mecatnya hijau. Grep-grep kuning belang. Kok ada yang melet tuh siapa? Anjing. Takut anjing, Mbak Yu. Takut. Mbak Yu kok takut anjing? Kamu duluan sih. Sama ini emang. Kok gak keluar-keluar, gak ada di rumah barangkali ya? Gedor. Rumahnya orang itu gedor. Habis lama. Cepet. Permisi. Ini masa tidak. Tidak ngomong aja sudah belum masa. Kok nolongin adek atau menggambarin adek? Ya orang kamu banyak ngomong sih. Membigolkan orang tua. Ya udah please. Permisi, Tuhan Uwan. Ibu, rupanya ada tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, kamu udah ngomong sih tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga, mangga. Ya, permisi. Mari-mari. Jarak. Bu, ya mari-mari. Mangga, mangga. Masuk. Kok jangan di luar masuk, masuk. Iya, ini sudah masuk. Masuk, masuk. Apaan? Masuk. Oh, masuk ke pintu, masuk ke ok. Permisi, Mbak Yu. Mari, cari siapa, Jeng? Mau cari yang bernama... Siapa? Jujur. Jujur. Jujur. Pak, ada yang cari anakmu, Pak. Ya, kalau yang disebut tadi betul. Iya. Cucu ada, tapi kalau cici enggak ada. Cucu ada, kalau cucu enggak ada. Makanya mulutnya yang gede jadi ketahuan ngomongnya. Mbak. Siapa coba, coba. Hah? Kamu ngomong. Juju. Oh, juju. Cucu anak saya. Putranya, namanya siapa? Saya Pak Asmuni. Siapa? Pak Asmuni. Kenapa asnya kok sampai muni? Mungkin ini. Kurang minyak. Ini tamunya sama kamu satu pabrik. Saya istrinya. Oh. Nama saya Martini. Oh. Kau whisky. Saya Sofia. Saya... Gak ditanya kok saya. Nanti dulu. Oh. Itu siapa? Ini adik saya. Adik. Iya. Namanya siapa? Namanya jenengku siapa? Jenengku lo. Siapa? Mama. Kak Mama gak jenengmu kan? Apa? Ya kurang siapa? Sauta, sauta. Ya Mama, Mama. Bisa batuk. Namamu itu siapa? Orang lo kalau bukan Mbak Ayu, gue robek mulut. Orang tua berani. Kalau cari nama cucu, iya. Saya bapaknya Asmuni, oh, sudah betul di sini. Iya. Tapi tidak jual salto. Tidak jual salto. Maksud gue, dia suruh nyaut, nyaut, nyaut. Oh, ini nggak bisa ngomong Jawa. Nggak bisa ngomong Jawa. Dari kecil tuh di Jakarta, jadi yang ngomongnya tuh ngomong Jakarta. Oh, gitu. Jadi dari kecil di Jakarta? Iya, saya di sana. Astaga nage. Astaga nage ular. Ngomong dong lo. Namanya siapa segitu? Ini Benyamin. Oh, permen. Kalau permen tekan tulang, namaku siapa? Nama kulak. Aja kulak, kulak. Kulak apa? Kulak itu saya. Nah, iya saya kulak. Kulak, nami kulak. Siapa? Asmanipun. Suco. Benyamin. Ah, masa sama adik sendiri enggak ingat. Enggak usah ngomong Jawa. Ya, kita enggak bisa gitu kok. Enggak jadi. Ini kakaknya namanya si Sofia. Empok saya nih. Empok saya namanya si Sop. Empok Sop. Ini kok ini masa yang bener yang mana sih? Namanya itu Sofia apa Empok? Lu gak bisa ngomong Jawa, lu bilangin dong. Orang Jakarta kalau panggil Mbak Yunya tuh Mbak. Oh, Mbak Ayu tuh Mbak. Oh, Mbak itu Mbak Yu. Kalau Mas Abang. Oh, kalau Mas Abang. Abang. Nah, kalau Biru. Biru apa? Tonjok mukanya. Lu enak aja main tonjok. Kalau mau biru sih tonjok mukanya. Orang bilang abang tuh mas. Mbak. Oh. Mbak. Biru. Cetol nih mukanya. Aduh. Ini orang tuanya Juju. Huh? Orang sembrono. Yang sopan sedikit. Ini. Ya? Mertoku dong. Tahu gak mertoku? Apa mertoku? Mertoku. Mertoku ya. Ah, masa gak tau kau. Mertue. Mertua. Ah, terus ngomong mertua segala. Hmm? Emangnya DP. Ada apa di tempe? Dia ngomong kita. Ya, begini Pak Asmuni sama Bu Martini. Oh, dia mau ngomong Jawa pati pecotot ngono begini. Ya maksudnya ora iso ngomong Jawa, ora usah ngomong Jawa. Siapa? Aku yang ngomong Jawa, kan? Aku Jawa. Apa sih? Jadi siapa orang ngomong Jawa? Aku ngerti kan orang. Apa ya? Ya kayak mana weh? Tidak usah ngomong Jawa. Tidak usah ngomong Jawa. Pakai saja bahasa Indonesia kalau tidak bahasa daerah. Ya? Pateng pecotot nggak karu-karuan. Siapa yang melotot? Mau cari siapa? Ya maksud kedatangan saya kemari sekali saya kepingin kenalan sama putranya Pak Asmi dan Bu Martini. Oh, yang bernama Juju itu. Juju ada. Oh, iya. Soalnya ini sudah teman lama sama ini. Itu saya katanya ada. Iya, saya Juju. Juju mulu. Sayang manju. Sudah lama saya dapat. Lama? Huh? Ini kok bawa orang gendut ini siapa? Ini memang dari situ. Siapa? Orang kita saudaranya kok malu segala loh. Oh, saudaranya? Iya, kenalkan. Empoknya, empoknya. Empok saya, empok. Empok itu makanan apa? Makanan yang kan bau. Saya saudaranya, Ben. Mbak Yunya, Ben. Saya Mbak Yunya, Ben Yamin. Empoknya. Empoknya. Ya, iya. Saya Bu Sofia. Kenalkan, saya Juju. Oh, namanya Juju. Itu Juju, Juju. Cantiknya. Cantiknya, Juju. Ajar ya, Juju. Udah lama gak ketemu. tangannya main tonjok-tonjokan. Dibanting juga gak apa-apa. Jujur, lu kangen tinggal kangen. Iya. Main tonjok-tonjokan, lu main tonjok-tonjokan, orang tua dilupakan. Oh iya, maaf pak. Hah? Jadi lu sudah kenal sama si Wagimin ini? Namanya siapa? Katanya main... Ini Mas Benjamin. Bilangin dong. Ini Mas Benjamin, pak. Siapa? Benjamin. Senemui sama Wagimin apa? Benjamin. Dia ngomong apa lagi tuh? Benjamin. Kirain tadi namanya Wagimin. Wagimin. Benjamin. Oh. Bejo. Ya? Bapak lu kurang ajar. Gak gitu. Udah kenalan? Kenalan. Kenalan, pak. Ya. Ini bapak. Dari tadi kan udah tahu kok tanya yang mana. Memang besaran ibu sama bapak. Bapaknya saya ibunya, nak. Ibu jangan keras-keras dong, bu. Bu, jujur. Ya? Maknya ya? Ini bapaknya? Sama. Kenapa? Sama. Oh, sama bagaimana? Kelirnya sama. Ngomong-ngomong, bapaknya Juju, lu udah kenal lama sama si Juju? Oh, udah. Oh, udah lama. Oh, aku tuh cara Jawa. Apa aku? Bisa, Bora. Bisa, Wai. Boleh suwe kenal sama Juju? Sampan. Kalian yang pilih? Sepidak tahun. Neng, kenal. Neng di? Neng jendela. Jendela, loh. Apa? Jendela. Enggak, maksudnya... Artinya tuh kita suka lompatin jendela. Oh, lompat jendela. Ini yang kau masukkan ini. Ini dia. Namanya Cucu ini. Cucu cakep betul. Kalau Cucu pasti kalau dapat tamu. Orang bilang juga apa ya. Pak Bu, begini. Maksud kedatangan saya kemari. Ya. Berhubung saya ditangisin sama adik saya. Katanya sudah cinta betul sama Cucu. Jadi ya... saya melamar kedatangan saya kemarin. Melamar Juk. Ya melamar gini lah Juju ini loh. Nah, gimana sih pak ini pak? Nggak gitu, ini Benjamin ini kerjanya bajing loncat ya. Ini kan saking senangnya pak. Ini sih ngoroknya loh. Mpok saya mau ngoroknya. Rupanya saking senangnya. Diterima aja belum. Ya, dari kinarnya itu pak. Ini maaf Mbak Supya. Iya pak. Supi. Terutama lu men. Ya? Maju ke depan situ ngomong. Duh, kok injek lagi gue. Saya minta maaf sama Mbak Sofia, terutama sama si Wagimin. Waduh. Benjamin. Ya, sama Bin. Ya, sudah terserah ya. Benjamin, saya minta maaf, terutama Mbak Sofia. Iya, iya. Mbak Sofia sama Benjamin ketinggalan kereta api. Ah, biar aja kereta api sih, gak apa-apa. Yang penting saya bisa kawin. Soal kereta api, saya gak perlu sama kereta api. Tapi gak ketinggalan kok, terus naik begitu. Kereta api datang, terus naik. Iya, maksud saya ketinggalan kereta api. Ini orang Jawa, itu kepancal. Apa nih? Kita aja omong Jawa tenang lah itu. Lah. Sudah tenang. Ini gak ada. Sudah. Artinya si... si siapa? Cucu itu sudah mau kawin. Hah? Nanti sore. Kawin. Sama siapa? Hah? Agak gak bisa. Ya bagaimana juga? Nanti dulu nanti. Kalau saya sudah jadi kawin. Sama Cucu. Lebih baik saya. Nanti dia. Nanti dulu sabar. Terus saya suka boyok. Karena disini aja ngersuruh. Oh, tetap saya orang-orang boyok. Apa? Ini fotonya calon suaminya si Cucu. Coba lihat. Nanti sore sudah bakal jadi kemanten. Itu. Cakep kan? Ya? Ma? Ini? Ini kan loh, bangga. Ini namanya bangga. Ini kan laki. Oh, nanti dulu dong, namanya siapa ini? Gepeng. Ya ini? Iya. Ini calon suami Pak Asmuni. Loh, kok Pak Asmuni? Calon suaminya Cucu. Iya, calon suaminya Cucu. Ini kan boleh ya. Ini. Ya. Kalau begitu. Ini kan Bang Gepeng ya. Ya, gua aja bulat kalau dia berani begitu. Bang Asmuni. Ini foto yang namanya Gepeng bukan orang lain. Ini adalah suami saya, Pak Asmuni. Loh, ya, apa? Ya, gimana sih? Biar toh. Apa orang ngerti nek iki nek bojoku iki nek iki nek bojoku bojo orang cari menantu kok ngomong ini suami saya kan mestinya ditanyain dulu punya istri atau enggak kan begitu. Ini saya minta maaf Cucu Sofia ya. Saya tidak tahu yang jelas, Mas Gepeng itu datang di sini ngaku juragan, dan ngaku belum pernah kawin. Dulu sudah pernah kawin, tapi mati dimakan kucing, katanya. Kurang ajar orang gagal ini. Dijamin, saya nggak senang kalau begitu. Masa empok saya dikata makan kucing? Hah? Kucing sendiri takut sama dia. Begini aja dah, Dijamin nggak usah gelisah, nggak usah emosi. Mbak Sophia, saya persilahkan masuk, nanti saya semua yang akan ngatur deh. Kalau begitu, jamnya ini sebentar lagi kemantannya datang. Oh begitu, ya sekarang juga. Ya, sekarang juga, Pak. Sekarang juga ya, Pak, ya. Ayo, tuh. Dikudungi. Enggak pergi kowe yang dimarahi. Ini akibat dari ibunya ini semua. Seropnya terbalik. Coba dilihat dulu. Enggak, ini memang terbalik. Seropnya kiri semua. Kalau kan tolong itu anak-anak kecil jangan boleh ikut dong sana. Masa kemarin diikuti anak-anak kecil. Wajar dong kan, nggak apa-apa, saya ingin tahu masalahnya. Ini aduh. Monggo. Kenapa nggak jalan? Ini aduh. Ini cari keris dari mana sih kan? Lo kan menyewa tadi. Menyewa tapi nggak cocok, masa keris Bali kebesaran kan? Kan enggak apa-apa. Ini melenteng gue di pinggang. Pecah semua. Enggak ada apa-apa, yang penting jadi manten. Wah, pakaiannya kemanten luar biasa. Memang saya percaya kalau orang kaya, pakaiannya serba murup, menyala-nyala. Berapa orang yang ngikutin temanten saya? Pas saya masuk di lapangan, pas ada sepak bola, saya masuk bleng. Wah, ikut semua penonton sepak bola. Iya. Sebentar. Mas Gepeng, saya persilakan duduk yang tenang, dan Mas Tarzan juga menjaga Mas Gepeng. Saya panggilkan ke manten perempuan. Di mana? Si Cucuk sebentar lagi. Cepat. Monggo. Kok buru-buru amat? Enggak, soalnya udah lama kita. San? Iya. Ini saya minta maaf. Loh, si Cucuk kok ditutup? Hah? Kok ditutup? Nah, soalnya Cucuk malu. Oh iya. Karena itu dia minta kemantenan ini enggak usah rame-rame. Cukup ditaksikan keluarga sendiri, itu pun masih malu, minta ditutup wajahnya. Oh iya. Apa ya memang? Cucu? Iya, Pak. Mulai sekarang, kamu sudah bukan anaknya Bapak lagi. Ya? Iya, Pak. Ya tetap anaknya Bapak, tapi kamu sudah menjadi kewajibannya orang lain. Ya? Iya, Pak. Mas Gepeng adalah suamimu, jadi ini adalah suami-suamimu sendiri. Dan ini Mas Gepeng, istri-istrimu sendiri. Iya, Pak. Ya, mulai sekarang Mas Tarzan, saya persilakan ya. Mas Gepeng, mantan perempuan. Silakan bertanding. Masukmu nih. Saya masuk, Mas. Hah? Kamu yang pergi yang jauh gitu ya. Teman baru itu pertama yang dipegang apanya sih? Sini dong. Ingat waktu menerima kado. Kado pertama yang saya pegang yang paling besar sendiri. Setelah saya robek di dalam hitam. Cuk. Ini enggak ada orang apa gimana sih? Cintaku hanya untukmu seorang sayang. Cucu, ya mungkin tidak bisa hidup tanpa kau, Cucu. Cucu. Ya, Mas. Sini dong sedikit. Malu amat. Jangan pegang, Mas. Belum kau pegang. Jangan gitu, Mas. Perempuan kayak Muhammad Ali. Sekali nyenggol abru. Sini, Cuk. Cucu. Iya, Mas. Sini, Cuk. Cucu, aduh. Kamu jangan pakai itu dong, Cuk. sudah enggak ada orang. Ini tutupnya dibuka ya. Jangan masa muka dikerukup begitu. Apa enggak sumpek? Ya sumpek mah. Kasihan hidungmu. Jangan ditutup mah. Ya saya buka ya. Ini saya buka mata kita. Ya. Jangan ini saya serahkan. Lo ini istrimu sendiri. Istrimu nggak mau cari cucu. Ayo cerai, aku minta cerai. Siapa? Siapa? Jangan nangis. Tapi coba gitu kan kamu perbuatannya begitu. Serahin saya. Ayo, lo serahin. Kamu ada di sini ikut aja sih lo. Enak-enakan lo ya. Lo mau kawin lagi? Lo mau kerja kurus, bapak gue? Hah? Enggak, kok gue kurusin, mau besarin lagi. Nanti kalau udah besar, gue jeblokin sekali. Kurang. Sini, lo. Kenapa? Lo ke sini sih, ah. Lo mau kawin lagi? Itu kan jujur pacar gue. Hah? Udah pacar gue lo mau ambil, udah bapak gue lo sikat. Hah? Gue banting nancep lo. Sikat-sikatnya nggak cukup sekali, sikat mesti tiap pagi sekali sikatan. Lawan, Pak! Gimana? Kamu kan sudah tahu, toh, kalau Jojo itu pacarnya adekku, si Beng-Beng-Beng-Beng ini. Bukan karena begitu. Bapak sabar hati kamu, kamu sendiri. Iya. Sabar apa? Sabar, Mbak Supi. Jangan ikut sabar. Loh, ini masalahnya yang baik gepeng dibunuh saja. Loh, San! Sampen enggak sampai-sampai tak nyonyor gue. Jangan begitu dong. Apa mak emangnya apaan gue piye toh si. Itu begini men, apa gue enggak mau punya ambil. Sudah punya aja. Mas Gepeng sama Mas Binyamin. Loh, ya inilah gara-gara pasmu nih lah. Loh, yang gara-gara itu Tersen malahan. Kok Tersen lah, kenapa ini bini gue dateng ya? Nah, soalnya Mas Gepeng kan gak punya bujangan. Bujangan gara-gara bergaget. Apa sih? Berjaga gerbit. Bergejaga pit. Bagaimana Tersen ini jadinya nih? Ya, Tersen ini, Bu. Kabeki sering salah kue. Iya, iya. Kamu yang salah. Kamu main terima, nah sekarang kenyataannya si Gepeng punya istri, hah? Malah istrinya adalah kakaknya si Binyamin, sedang Binyamin itu adalah calonnya si cucu, menjadi pilihan cucu. Nah, itu kan nah, yang betul, Binyamin kawin sama cucu. Saya. Udah, salam. Udah, ya. Kamu marah ya? Marah ya? Lawan, marah ya? Enggak, tak banting tenan gue itu. Enggak, udah aku dapat kamu aja deh. Ayo, kita setahun warek terus. Makanya, Mas Gepeng kemarin kan saya peringatkan, enggak usah kawin lagi. Enggak usah, kamu yang bilang. Enggak, katanya jujur, enggak taunya babon kedu. Ini coba lihat kan sudah cocok kalau cucu dapat adikmu. Iya biar cocok. Ya, sesuai toh? Sesuai biar. Nah, iya. Jangan nangis, Mas. Enggak nangis. Enggak. Berarti kamu tidak rela cucu kawin sama adikku. Oh, kalau orang normasi ini sama ini kacak kembang yang mereka itu. Pas nih. Di mana Mas sekarang? Udah rela kalau si cucu dapat si Benyamin? Sudah jelas ya, yang betul Benyamin dapat cucu, Mas Gepeng sama Mbak Supiah jadi besan saya. Iya, kan di patah ini. Yo, gitu, Pak. Ini semua gara-gara kan kamu yang nganjurin saya, Gepeng. Saya sudah meringatkan Mas Gepeng, Pak. Gepeng begini, nanti Supia kalau perlu itu urusan saya, paling-paling saya cerai. Apa yang diandalkan Benyamin adiknya? Gua ketak ngomong gitu, Gepeng itu, Pak. Nah, gitu dong, San. Kamu bilang katanya si siapa cucu? Nggak punya pacar. Lu nggak punya memangnya? Lah iya. Terus saya dikatakan kau nggak punya istri. Lah ini Dursasana ini. Pokoknya Mas Gepeng sama kupu saya. Saya sama cucu. Tartan sama monyet. Kalau monyet. Nah ini, Martini aja. Ya, ini sama cucu. Ini bagaimana? Saya sama Sofia. Ya. Ya, kalau perlu nanti satu tahun gantian. Gitu. Hei, nggak apa-apa tuh. Sembarangan kok. Yang penting sekarang, Mas Keteng, siap sampai jadi pesan. Ya, ya, saya sadar, Pak. Ya. Kita rame-ramikan perkawinan antara si Keteng, antara si Benyamin sama si Cucu. Nah, soal biaya perkawinan, saya semua yang tanggung. Jangan. Loh, terus? Pak Asmuni, jangan keluar biaya. Loh. Benyamin sama Cucu, jangan keluar biaya. Saya dengan Sofia juga enggak keluar biaya. Ya, apa yang keluar? Pokoknya minta panitia gitu, Pak.